Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bab berikutnya masih tentang afa tulisan, ketergelinciran al-lisan yaitu sekarang bab maja fi ikhlafil wa'di, bab penjelasan tentang menyelisihi janji. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya adalah tentang bab al-kadzib yang merupakan alamatu ahlun nifaq ketika dia berbicara dia berdusta. Selanjutnya adalah yaitu ikhlaful wa'di, menyelisihi janji. Nah, dan ini juga termasuk alamah min alamati ahlu nifaq. Qala Syekh Shalih Fawzan hafizahullah, ikhlaful wa'di minal kabair, menyelisih janji itu termasuk dosa-dosa besar. Wa huwa ala naw'ain, dan ini ada dua jenis, dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, ayya'ida wa min niyatihi alla yafiya. Yang pertama adalah dia berjanji. Dia berjanji dengan lisannya dalam keadaan niatnya dia tidak akan menunaikan janji itu. Wa hadza asyarrul khalq. Kalau seperti ini adalah sejelek-jelek makhluk. Walau qala, kalau seandainya dia mengatakan af'alu insya'Allah ta'ala wa min niyatihi ala yaf'al kana kadziban. Kalau dia mengatakan saya akan melakukannya insya'Allah, iya, tetapi di niatnya dia tidak akan melakukannya, kana kadziban, kalau seperti ini dusta. Kalau tadi dia, saya berjanji, enggak nyebutin insya Allah. Tapi niatnya memang tidak ingin menunaikan. Maka ini hada asyarhal. Kalau seandainya dia mengatakan af'alu insya Allah, sama jenisnya tapi dia pakai insya Allah, dalam keadaan niatnya tidak akan melakukan, dusta. Kalau seperti ini dusta. Wasani, yang kedua, ayyida ma'an yatihi ayan an yafiya. Dia berjanji bersamaan niatnya ingin menunaikan. thumma yabdulah fa yukhlifu min ghairi 'udhrin lahu fil khalfi ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wa'ada ar-rajulu akhahu wa man wa min niyyatihi ayyan an yafiya lahu falam yafi wa lam yaji lil mi'ad fala ithma alaihi. Kemudian nampak pada dia sesuatu sehingga ia menyelisihi janjinya tanpa adanya uzur di dalam penyelisihan, tapi dia punya niat ada niatan ingin menunaikannya, tapi tiba-tiba ada nampak urusan pada dia, kemudian dia menyelisih tanpa adanya uzur di dalam menyelisihinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wa'ada rajul akha, apabila dia berjanji kepada saudaranya, wa min niyatihi an yafiya lahu, dalam keadaan niatnya untuk menunaikan janji tersebut, falam yafi, tapi dia tidak kemudian tidak menunaikannya, walam yaji lil mi'ad, dan dia tidak mendatangkan janjinya, ala isma alaihi, tidak ada dosa bagi dia karena dia hukum asalnya ingin menunaikan karena ada satu sebab dia tidak bisa menunaikan janjinya, apalagi kalau ada uzur, apalagi kalau ada uzur. Nah, iya, ada tentunya untuk menghilangkan su'udzon harus dijelaskan kenapa dia tidak menunaikan janjinya sehingga menepis anggapan bahwasannya dia tidak akan menunaikan janjinya, adanya al-bayan, penjelasan ketika dia tidak menunaikan janjinya sehingga tidak adanya su'udzon. Nah, tapi kalau hukum dia niatnya, namanya niat sungguh-sungguh, niatnya sungguh-sungguh akan menunaikan janji tersebut, tetapi suatu saat dia tiba-tiba tidak menunaikannya, apalagi ada uzur, maka tidak dosa bagi dia. Akan tapi tentunya adabnya sebagai adab untuk dia menjelaskan mengapa dia tidak menunaikan janjinya tersebut. Nah, wa amma idza kana ikhlaful wa'di ma Allah fa hadza yadhu billah nifaqun. Adapun kalau menyelisih janji itu bersama kepada Allah, maka ini na'udzubillah termasuk nifaq. Fal ikhlaf lil wa'di min abrad sifatil munafiqin. Maka menyelisih janji kepada Allah ini termasuk sifat yang abraz, yang paling jelas nampak dari sifat-sifat orang munafikin. Qala subhanahu wa ta'ala, wa minhum man ahadallahu la'in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ wa bima kanu yadhlibun. Wa minhum man ahada Allah, di antara mereka disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, minal munafiqin, ada yang berjanji kepada Allah, sungguh seandainya kami diberikan dari keutamaan Allah, artinya kelebihan harta, la nasaddaqanna, katanya sungguh aku akan bersedekah, wa lanakunanna minas salihin, dan sungguh kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Iya. Jadi jangan bermudah-mudah dalam berjanji. Iya. Sungguh nanti kalau saya kaya, saya bangun masjid. Jangan. Ya, kalau sudah kaya, ntar sudah kaya lupa. Biasanya gitu. Nanti kalau udah banyak uang, mau sudah kok. Ya, jangan sampai berjanji seperti itu. Nah, bahaya. Nah, berjanjinya kalau kaya, entah sudah kaya lupa. Biasanya sudah lupa. Nah, iya, seperti itu. Maka niatnya, insya Allah, jika Allah kehendaki, ya saya mau berinfak. Demikian. Jadi, tinggal dilihat niatnya nazar atau bukan. Kalau nazar harus ditunaikan. Kalau bukan ya tidak. Ya hati-hati di dalam berucap. Nah, nanti kalau saya sudah mampu, maka itu saya mau tambah, misal. Ntar sudah mampu, sudah hartanya banyak, ya lupa mau beli anu, mau beli itu, mau beli ini, ya anaknya ini, ya lupa, sudah masih kurang, udah sudah cukup, masih banyak ini perluan, begitu. Gak usah begitu, ya niat dalam hati insya Allah, Allah mudahkan, mudah-mudahan begitu. Ya, ada yang senyum-senyum tuh. Iya, nah janji kepada Allah, dia berjanji kepada Allah, sungguh saya akan bersedekah, katanya. Dari sebagian orang munafik ini berjanji kepada Allah, saya akan menjadi orang yang saleh. Falamma hum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Maka ketika diberikan kepada mereka dari keutamaan Allah, bakhilu bihi, mereka bakhil, wa tawallaw wa hum muridun, mereka berpaling dan mereka justru menentang. Wa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun. Maka kami berikan kepada mereka nifaq, kenifakan di hati mereka. Nah, berikan akibat jelek berupa kenifakan di hati mereka sampai hari mereka bertemu dengan Allah dengan sebab apa yang telah mereka ya ingkar janji kepada Allah. Nah, bima akhlafullaha ma wa'adu, dengan apa yang mereka selisihi atau ingkari, ma wa'adu, apa yang mereka telah berjanji kepada Allah, wa bima kanu yakdibun, dan dengan apa yang mereka telah dustakan. Waqalu minhum, yakni minal munafiqin, ya wa minhum man ahad Allah, yaitu orang munafik. Fahum ma'atul aiman wal ahd, in atahum Allah min fadlihi ayatasaddaqu. Mereka bersumpah dan berjanji jika Allah memberikan kepada mereka dari keutamaannya, ya berupa harta, kelebihan harta, mereka mau bersedekah. Walakinnahum lamma atahum akhlaful ahda. Akan tetapi ketika mereka diberikan oleh Allah, ya, dari keutamaan tadi, dari kelebihan harta tadi, akhlaful ahda, mereka menyelisih janjinya. Fazadahumullah nifaqan ila nifaqihim. Maka Allah menambah kepada mereka kenifakan, ya, kepada kenifakan mereka yang sebelumnya sudah ada. Demikian. Walhasil, kesimpulannya, annal mu'mina idza wa'adallahu yajibu 'alaihi ayyashaddaq. Dan kesimpulannya, seorang mukmin apabila dia berjanji kepada Allah, wajib atas dia untuk jujur, ya, yasduqu atau yusaddiq, harus jujur. Wa idza wa'ada an-nas wa hadza ma'al khilaf. Adapun berjanji kepada manusia apakah wajib atau tidak, maka berselisih pendapat para ulama. Fa minhum man yaqul yajib wa minhum man yaqul yustahab. Adapun di antara mereka ada yang mengatakan wajib karena itu janji kepada manusia. Di antara mereka ada yang mengatakan ya mustahab. Li'annahu min jinsi tasaddaq wa laysa biwajib. Karena itu termasuk ya sedekah, bukan wajib. Akan tapi walakin sahih al-wujub, yang sahih wajib juga ditunaikan walaupun itu janjinya kepada orang, kepada manusia. Nah, li'anna Allah ta'ala tawa'ada ha'ula alladhina yukhlifuna fi wa'udihim wal wa'idu la yakunu illa ala tarki wajib. Karena Allah mengancam mereka-mereka yang menyelisihi janji-janji mereka. Dan tentunya ancaman Allah tidak akan ada kecuali karena disebabkan terk wajib, karena meninggalkan kewajiban. Ya, ini bab ma jaa fi ikhlafil wa'd, termasuk dosa-dosa besar. Kesimpulannya, janji itu ada dua, janji kepada Allah atau janji kepada manusia. Janji kepada Allah hukumnya wajib karena menyelisihinya termasuk an-nifaq. Janji kepada manusia ya khilaf para ulama, yang rajih, yang sahih, yang disahihkan oleh Syekh Shalih Fauzan adalah juga wajib, termasuk wajib, dan menyelisihinya termasuk dosa-dosa besar. Nah, kemudian juga menyelisih janji ada dua. Yang pertama, dia berjanji dalam keadaan niatnya tidak ingin menunaikan. Ini dikatakan asyarul khalq. Kalau seandainya dia mengatakan insyaallah, iya, tapi niatannya dia tidak mau melaksanakannya, dikatakan dusta. Yang kedua, dia berjanji, iya, ada niatan padanya, kemudian di kemudian hari dia menyelisih janji walaupun tanpa udzur, dan ini tidak dosa. Ini kesimpulan pembukaan bab majah fi ikhlafil wa'd. Qala Syekh Muhammad Allah rahimahullah wa qaluhu ta'ala fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduh. Al-Ayah Surat At-Taubah ayat ke-77. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala aqabahum nifaqan. Allah siksa, Allah berikan balasan kejelekan pada mereka dengan kenifakan yang ada pada hati mereka. Sampai satu hari mereka bertemu dengan Allah dengan membawa apa yang mereka telah selisihi, apa yang mereka telah menyelisihi Allah terhadap apa yang mereka telah berjanji kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq thalathun idza haddatha kadzdzaba atau kadziba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utmina khana akhraja. Nah, apa bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Dan apabila dia berjanji, dia menyelisih janjinya. Dan apabila dibeli amanat, dia khianat. Akhrajah. Walahuma, yaitu dari Bukhari dan Muslim. An Ibn Umar marfu'an, dari Ibn Umar secara marfu'. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat khaslatun minan nifaq, hatta yada'aha idha u'tu mina khana, wa idha hadatha kadhiba, wa idha ahada ghadara, wa idha khasama fajara. Empat, ya, perkara yang barang siapa yang ada padanya keempat-empatnya ini, dia dikatakan munafiqan khalisan, munafik yang murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, dan barang siapa yang ada padanya khaslah, satu perangai saja dari empat perangai tadi, kanat khaslatun minan nifaq, dia hanya satu perangai dari perangai kenifakan. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Idza utmina khana, yang pertama, apabila dia diberi amanat, dia khianat. Wa idza hadatsa kadziba, kalau dia berbicara, dia dusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza khasama fajara, dan kalau dia bertikai, dia fajir. Ada empat. Nah, Allah alam, seingat anak ada lima. Ada yang ingat satu lagi? Apa? Lupa, dilupa. Yang pertama, idza hadatsa kadziba. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kemudian keempat, wa idza khasama fajar. Satu lagi apa? Aduh, lupa. Ingat. Ada yang ingat enggak? Kalau salah ada lima. Nah, ada riwayat yang lainnya. Nanti insyaallah. Iya. Nah, barang siapa yang ada padanya semua perangai-perangai ini pada dirinya, dikatakan munafikun khalis. Iya. Tetapi kalau ada satu perangai dia suka, dia dusta, tidak dikatakan nifak, tapi ada padanya perangai nifak, sampai dia meninggalkannya. Ya, sampai dia meninggalkannya. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, qalu ta'ala bima, ya, ba sababiyah, dengan sebab. Wa ma masdariyah, ya, bima akhlafullah, dengan apa yang mereka telah menyelisihi Allah. Ai maksudnya bi khilafihimul wa'd, ya, wa bi kadzbihim, karena dengan sebab penyelisihan mereka terhadap janji Allah, janjinya kepada Allah. Wa bi kadzbihim, dan dengan sebab kedustaan mereka. Fayakunul makna, maka maknanya ayat ini, bima akhlafullah wa ma wa'aduh anna kadhibahum wa ikhlafahumul wa'ad aqobahum nifaqan ila nifaqihim, karena dengan sebab kedustaan mereka penyelisihan mereka terhadap janji mereka, aqabahum, Allah timpahkan akibat jelek, yaitu nifaqan ila nifaqihim, kenifaqan iya kepada nifaq mereka. Artinya sebelumnya sudah nifaq, ditambah lagi dengan nifaq. Ya, sebagaimana orang-orang kafir fazadahumul marada, orang-orang munafik juga fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah pada mereka penyakit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah SAW, ayatul munafik thalath. Iya, ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Pertanyaannya, apakah ciri-ciri munafik itu hanya tiga saja? Iya, apakah ciri-ciri munafik itu hanya tiga saja? Ciri-ciri munafik itu banyak, disebutkan di dalam Al-Quran. Iya, disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi pokoknya, pokoknya itu ada tiga atau empat. Iya, pokok daripada orang-orang munafik itu ada tiga atau empat. Nah, di dalam Al-Quran banyak ciri-cirinya. Iya, pokoknya adalah ada empat. Karena dari empat ini bercabang lagi perangai-perangai yang jelek, ya. Perangai-perangai yang jelek. Nah, pengecut, jaban, kemudian suka tipu muslihat, kemudian cinta dunia. Kalau ada untungnya dari dunia baru dia semangat, ya. Kalau tidak, dia tidak. Senang dipuji, ingin dilihat dalam ibadahnya. Ya, yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam hafizahullah, an-nifaq yanqasimu ila qismain. Berdasarkan hadis ini, kata Syekh Shalih Fauzan, ayatul munafik thalath, idza hadatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Nifaq itu dibagi dibagi dua. Al-awwal nifaqul akbar. Iya. Nifaqul akbar, dan ini juga disebutkan di dalam Nawaqidul Islam. Iya, disebutkan dalam Nawaqidul Islam. Nifaq itu ada dua, nifaqul akbar dan nifaq asghar. Nifaqul akbar wa huwa i'tiqadi, yaitu nifaq yang masuk ke dalam keyakinan. Wa huwa yudhhiru al-insanu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir fayubtinu ma yunaqid dhalika kulluh atau kulluhu aw ba'dahu. Dia menampakkan, seseorang menampakkan keimanan kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir. Iya, menampakkan keimanan yang itu adalah merupakan pokok-pokok iman yang wajib, tetapi dia menyembunyikan apa yang bertentangan dengan itu semuanya atau sebagiannya. Iya. Nah, ini nifaq i'tiqad. Zahirnya dia beriman kepada Allah. Ya, saya beriman kepada Allah. Aku itu Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Tetapi dalam hatinya ada kebencian. Iya. Ada kebencian, dan itu terbukti dengan dia cinta kepada ahlul kufur, cinta kepada orang-orang kafir. Nah, termasuk masalah asma wa sifat, ini juga termasuk nifaq itiqadi. Ya. Atau sebagiannya, fa hadza fi darkil asfali minan nar, maka ini tempatnya di neraka yang paling bawah. Ya, neraka yang paling bawah. Li'annahu mukhrijun minal millah, karena nifaq akbar ini mukhrijun minal millah. Wa hadza la yatamiu ma'al iman, dan ini tidak terkumpul bersama keimanan. Ya, nifaq. Jadi disebut nifaqul akbar atau nifaq mukhrijun minal millah. Ya, nifaqul akbar dan juga nifaq mukhrijun minal millah. Nah, karena termasuk kekufuran kepada Allah. Zahirnya iman kepada Allah, batinnya bukan beriman kepada Allah. Nah, kemudian athani yang kedua, nifaqul asghar, wahul amali, ini termasuk nifaq amali, nifaq yang ada kelihatan pada perbuatan amalan seseorang. Wa huwa yudhhiru al-insan 'ala niyyatan salihatan, dia seseorang menampakkan ya secara terang-terangan saleh, salat, saum, zakat, tapi yubtinu ma yukhalifu dzalik, tapi dia menyembunyikan apa yang menyelisih hal itu semua, menyelisih perbuatannya. Kalitiani bil umur allati dzakaraha sallallahu alaihi wasallam fil hadis, seperti yang telah, seperti dia melakukan perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Dia khianat, kan amali. Dia apa? Dusta kalau berbicara. Dia berjanji menyelisihi, kalau janji menyelisihi, kalau bertikai dia fajir. Ini namanya nifaq amali. Naam, wa hadza la yukhriju minal millah, walakinnahu yunqisul iman. Dia tidak keluar dari agama, tetapi imannya kurang. Ya, imannya kurang. Nah, Allahu a'lam bissawab. Tafadhalu.